لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Hadirin a'azakumullah, di ayat yang ke-6 dan setelahnya dari surah Al-Jin kata Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal insi, dan dulunya ada orang-orang dari kalangan manusia ya'uduna, minta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin. Barakallahu fikum. Ini di zaman dahulu ketika mereka masuk ke satu lembah atau tempat-tempat tertentu yang mereka anggap angker atau ada penguasanya, ada penunggunya, mereka minta perlindungan kepada jin tersebut. Barakallahu fikum. Maka ketika mereka minta perlindungan kepada jin, maka orang-orang pun semakin takut, semakin barakallahu bikum percaya terhadap jin. Padahal sesungguhnya jin pun takut terhadap manusia. Cuma karena manusia lebih takut lagi, ya akhirnya inilah yang terjadi. Jadi jin dianggap hebat, dianggap mulia. Wailah, kita dengan jin sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka sepantasnya dan semestinya orang tidaklah takut terhadap jin wasyayatin. Wala haula quwwata illa billah. Maka ketika kita turun di satu tempat atau melewati suatu tempat yang mungkin orang mengatakan angker, ya jangan takut terhadap jin. Kalaupun seandainya ada kekhawatiran, ada gangguan-gangguan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa semesta alam ini, bukan cuma penguasa lembah itu, la, penguasa dan pemilik, pengatur semesta alam ini, Allah tabaraka wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita turun di satu tempat, melewati satu tempat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluk yang ada di situ. Bukan cuma jin, bukan cuma ular, bukan cuma, pokoknya apa saja, segala sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan mara bahaya, bisa mengganggu, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan-kejelekan ini, gangguan-gangguan ini, keburukan-keburukan ini. Subhanallah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. وَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Orangnya semakin takut, dan jinnya semakin sombong, semakin angkuh, semakin barakallahu bikum berdosa dia. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Wa annahum dhannu, dan mereka manusia berprasangka sama seperti kalian wahai jin juga berprasangka. Di antara manusia ada yang sama seperti jin, jin ada yang sama seperti manusia, berprasangka bahwa Allah tidak akan mampu membangkitkan manusia. Ketika orang meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan, maka dia tidak akan pernah bersiap-siap untuk itu, tidak pernah beramal untuk menghadapi dan melewati masa-masa itu. Tidak ada persiapan, tidak ada bekal. Barakallahu fikum. Menurut mereka mati ya mati, selesai itu selesai. Baik. Mereka yang biasa disebut dengan dahriyun. Dahriyun. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita mati dan hidup dan tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Sudah datang temponya mati, mati. Selesai. Selesai, selesai semuanya. Subhanallah. Sementara di hari akhirat ada kehidupan. Barakallahu bikum. Kenapa senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita awal muawal asal muasalnya kita? Kenapa? Baik. Untuk mendalili bahwa Allah akan membangkitkan kita kembali. Karena keberadaan kita di dunia ini bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Barakallahu fikum. Keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengadakan dan menciptakan kita. Maka ketika kita dicipta bukan kehendak kita, begitu pula ketika kita dibangkitkan, mau tidak mau Allah akan membangkitkan. Barakallahu fikum. Mau tidak mau Allah akan membangkitkan kita semuanya. Oleh karena itu Allah terkadang mengingatkan kita tentang awal asal muasal kita. Barakallahu fikum. Yang tidak ada yang menghendaki bahwa dia lahir sebagai orang Asia, orang Afrika, atau orang Eropa. Tidak ada. Tidak ada yang lahir dalam keadaan inilah wajah yang dia kehendaki dan yang dia pilih. Tidak ada. Warna kulit. Tidak ada. Barakallahu fikum. Semua telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada lahir sebagai orang Indonesia misalnya, sebagai orang Arab, sebagai orang Afrika. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana kita diadakan dengan kehendak Allah, demikian juga ketika kita dibangkitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebangkitan manusia ini sama seperti membangkitkan satu manusia. Innama ba'atsukum kanafsin wahidah. Kebangkitan kalian manusia itu sama seperti membangkitkan satu orang saja. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Sempurna. Sama ketika kita menyifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya, As-Sami', Maha Mendengar. Maha Mendengar. Semua orang yang meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sama, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Enggak sama dengan manusia atau makhluk. Ketika sudah dua orang, tiga orang berbicara, so bingung dia. Siapa yang mau dengar duluan ini? Barakallahu fikum. Allah Maha Mendengar. Siapapun yang berbicara, siapapun yang bersuara. Jangankan yang bersuara, yang terbetik dalam hati saja Allah Maha Mengetahui. Allah mendengar suara hatinya. Apa yang diinginkan, apa yang diucapkan. Barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui. Sama seperti itu pula, Allah membangkitkan begitu mudahnya. Tapi innama ba'atsukum ka nafsin wahidah. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan dulunya kami lamasna as-samaa'a, kami mendatangi kami mendatangi langit, naik, bisa terbang. Untuk apa? Untuk mendapatkan berita-berita langit. Bakal apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kematiankah, kehidupankah, kemakmurankah, atau bencana malapetakakah, atau apa. Ini yang mereka senantiasa curi. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami datang ke sana, karena dulunya mereka memiliki apa? Mereka memiliki tempat-tempat di langit, di pojok-pojok yang mereka biasa tempati untuk mencuri berita. Wa nalamasna sama fa wajadnaha muliat harasa. Ternyata sudah dipenuhi oleh para penjaga dari kalangan malaikat, tidak lagi seperti biasanya. Taib harasan syadida wa syuhuba. Barakallahu bikum. Dengan bola-bola api atau api yang senantiasa dilemparkan untuk mengusir para jin yang mencoba mendekat. Ada yang kena mati, ada juga yang sempat sampai ke bumi tanpa terkena sambaran lemparan api ini. Barakallahu fikum. Kata Ibn Abbas, dulunya kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di luar, dan di luar tentunya pemandangan langit sangatlah nampak. Barakallahu fikum. Seketika jatuh meteor. Kalau kita katakan meteor, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kalian katakan ketika dulunya ada yang seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dulunya kita katakan kalau ada yang terjadi seperti ini, akan dilahirkan seorang besar nantinya, atau telah mati orang besar, atau akan terjadi demikian dan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, tidaklah seperti itu sesungguhnya. Yang terjadi bahwa itu adalah lemparan-lemparan yang dilemparkan untuk mengusir syaitan dari langit ketika mereka mencoba mendekat untuk mencuri berita-berita langit. Ada yang terkena sehingga mati, ada juga yang tidak. Taib. Dan inilah kejadian yang terakhir kita bahas kemarin, bahwa ketika mereka dapati kondisi seperti ini, mereka pulang. Mereka kembali ke iblis. Barakallahu fikum. Di riwayat itu iblis mengatakan, ambil semua tanah dari penjuru negeri. Maka syaitan bertebaran di atas muka bumi ini untuk mengambil tanahnya, setiap wilayah segenggam. Kemudian diambillah tanah itu dan dicium oleh iblis satu demi satu, sehingga iblis mengatakan, sahibukum bi Makkah, Baik. Yang menjadi penyebab tertahannya berita ini atau terhalanginya kalian dari mendapatkan berita seperti biasanya, baik, ada orang di Makkah. Maka diutuslah orang-orang ini dari kalangan jin. Barakallahu fikum, untuk mencari tahu apa itu. Ternyata mereka mendapati hadis ayat ini atau surah ini Makkiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah. Kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke pasar Uqab untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah melakukan salat subuh. Masyaallah, disitulah jin ini mendengarkan wahyu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa insarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitum, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Tayib al-ayah. Kalau di ayat ini, barakallahu fikum, Kuluhi ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengkhabarkan apa yang terjadi, barakallahu bikum, atas jin ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur'an dan mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka kembali kaumnya sebagai mundir, sebagai pemberi peringatan. Dulunya yang namanya pelemparan-pelemparan itu, barakallahu fikum, pelemparan meteor, kita katakan demikian. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu ada tapi jarang. Nanti setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang berjatuhan sampai orang-orang Taif barakallahu fikum menganggap bahwa terjadi peperangan pada penduduk langit. Maka sebentar lagi akan terjadi malapetaka di atas muka bumi ini. Itu keyakinan mereka. Sehingga mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Mereka membebaskan budak, mereka menghabiskan harta mereka dengan memberikannya, membagi-bagikannya. Salah seorang di antara tokoh-tokoh mereka mengatakan, "Ya kaum, wahai kaum, perlahan, hati-hati, perhatikan baik-baik bintang-bintang yang ada di atas ini. Perhatikan bintang-bintang yang masih tetap di tempatnya. Kalau masih tetap di tempatnya, tidak hilang, maka tidaklah mengapa, tidak jadi masalah itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau itu pun yang biasanya tetap di tempatnya sudah pada jatuh, maka disitulah pertanda bahwa akan datang malapetaka besar." Maka ketika mereka melihat dan memperhatikan, karena bintang itu ada sawabit, ada sayyar, ada bintang-bintang yang senantiasa tetap di tempatnya, dan ada bintang-bintang yang terbit dan terbenam. Ada yang muncul, ada yang hilang. Hakalah. Setelah mereka melihat dan memperhatikan, yang biasanya mereka lihat tetaplah ada. Barakallahu fikum. Ternyata inilah penyebabnya. Yakni diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya penjagaan langit pun semakin ketat. Baik, ini yang didapati oleh para jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dijaga ketat oleh para malaikat dan mereka akan dilempari dengan api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dan dulunya kami memiliki tempat-tempat untuk duduk di sana dan mendengar, mencuri berita langit. Faman yastami'il an, adapun sekarang siapa yang mencoba untuk mencuri berita, yajidlahu shihabar rasada, di sana ada api yang senantiasa mengintai. Siapa yang mencoba mendekat, maka dia akan dilempari. Subhanallah. Wa ana la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Dan kami tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan untuk penduduk bumi ini am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki petunjuk untuk mereka dengan diutusnya rasul ini. Barakallahu fikum Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Baik. Wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi amarara bihim rabbuhum rashada wa anna minna salihun wa minna duna dhalika kunna tara'iq qidada wa anna minna salihun, dan di antara kami ada orang-orang yang saleh, orang-orang baik yang dari kalangan jin, orang-orang yang beriman atau jin yang beriman, jin yang bertakwa, jin muslim yang taat, yang saleh. Wa minna duna dhalik, dan di antara kami ada yang tidak demikian, dan di antara kami ada yang tidak demikian, tidak saleh, usaq. Baik. Kunna tara'iqa qidada, ya kami memiliki jalan-jalan yang berbeda, turuk, ini tarekat-tarekat. Barakallahu fikum. Tarekat yang ada cuma satu, tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Al-Qur'an disebut as-sirat wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalanku ini. Barakallahu fikum. Amalan yang diamalkan Rasul itulah yang kita amalkan, bukan amalan-amalan yang dibuat-buat oleh orang. Amalan ini, wirid ini, sekian ratus kali, sekian ribu kali, bukan itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita lakukan. Betapa banyak riwayat-riwayat menjelaskan kepada kita apa saja wirid-wirid Rasulullah, apa saja zikir-zikir Rasulullah, apa saja doa-doa Rasulullah, kapan saja dibaca doa itu ada. Barakallahu fikum. Terlalu banyak. Kitab Al-Adhkar tulisan Al-Imam An-Nawawi begini tebalnya. Baik. Sehingga tidak perlu kita untuk membuat metode-metode baru, jalan-jalan yang baru untuk kita tekuni, untuk kita amalkan. Barakallahu fikum. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah, sabili ini jalanku. Barakallahu fikum. Ayat yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan Rasulullah SAW, tarekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sementara tarekat-tarekat yang ada tidak tahu berapa sudah jumlahnya, karena setiap guru dengan tarekatnya melahirkan banyak murid dengan tarekat yang baru lagi. Di mana tarekat-tarekat ini tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in. La haula wa quwwata illa billah. Dan tarekat-tarekat ini akan muncul nama orang tertentu ketika kita usut, akan disandarkan tarekat ini kepada pencetusnya, pendirinya. Subhanallah. Tapi kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah itulah yang kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan Rasulullah tidak perlu kita melakukan. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah. Agama ini mudah. dan tidak ada seorang pun yang berkeras-keras, berkuat-kuat, memaksa diri untuk menjalankan semuanya, kecuali dia yang terkalahkan. Karena begitu banyaknya jalan kebaikan dalam Islam ini. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Maka di antara para jin itu ada yang saleh, ada juga yang tidak. Sama seperti manusia. Ada yang saleh, ada yang juga tidak saleh. Ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Ya sama seperti manusia. Kelompok-kelompok banyak, ada syiahnya juga. Syiah rafidahnya, ada sufinya juga, ada ahlus sunnahnya juga. Barakallahu fiik. Tara'iq aqidah ada. Madhab-madhab yang sangat banyak. Wa nadhanna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa nadhanna, dan kami telah meyakini, anna an lan nu'jiza Allah fil ard, bahwa kami tidak akan mampu keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini. Barakallahu fiik. Yani ketika Allah menghendaki apapun atas kami, maka kami tidak akan pernah bisa lari dari kehendaknya. Barakallahu fiikum. Wa nadhanna an lan nu'jiza Allah bil ardh wa lan nu'jizahu haraba. Tidak akan mampu kita mengelak dari ketentuannya. Saatnya kita mati, mesti mati. Saatnya Allah menguji kita, menimpahkan bala, musibah, cobaan dan apapun akan menimpa kita. Tidak akan bisa kita mengelak dari apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa anna lamasna as-samaa wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan adapun kami para jin, karena jin ada juga yang beriman, ada juga yang kafir, ada yang saleh, ada juga yang tidak saleh. Berbagai macam. Barakallahu fikum. Kebiasaan mereka. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah bil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan ketika kami telah mendengarkan petunjuk, yakni petunjuk itu adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum saatnya, ya belum. Barakallahu. Kalau memang tidak, ya tidak. Ada yang diberi hidayah lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lebih awal. Baik. Ada belakangan. Subhanallah. Tapi yang terpenting di sini adalah sebagaimana dikatakan oleh Khalid bin Walid, al-ibratu la biman sabaqa walakin biman sadaqa. Yang menjadi ibrah yang menjadi penilaian adalah bukanlah siapa yang duluan. Walaupun dia duluan, kalau dia tidak mau beriman, ini sezaman dengan wahyu, sezaman dengan nubuah, sezaman dengan rasul. Barakallahu fikum. Dia yang diberi duluan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sezaman dengan rasul, tapi tidak mau beriman, tidak mau ikut. atau nampaknya ikut tapi sebenarnya dia hanya berpura-pura, dia munafik. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia juga yang pertama dan duluan menerima kebenaran ini dan jujur, dia dialah yang paling mulia. Barakallahu fiik. Tapi kita pun yang belakangan, walaupun belakangan kita, barakallahu fiikum, kalau kita jujur dengan keimanan kita, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dulunya para tabi'in mengatakan kepada para sahabat, baik, dan menganggap bahwa para sahabat kuranglah dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengatakan, seandainya kami ada di zaman itu, kami tidak akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kami akan tandu terus, maksudnya memuliakan semulia-mulianya. Kata para sahabat, bersyukurlah kalian bahwa kalian hidup di zaman ini, walaupun kalian tidak melihat Rasulullah, tapi kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjamin seandainya kalian hidup di zaman Rasulullah bahwa kalian sebagai seorang mukmin? Boleh jadi Anda berada di pihak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, boleh jadi Anda berada di pihak musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur Anda tapi hidup sekarang ini dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang tiada tara. Tinggal Anda menjalankan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan ketika kami mendengar petunjuk ini, kami pun segera mengimaninya, mengikutinya. Bukan cuma sekedar pernyataan, bukan cuma sekedar pengakuan, tapi betul-betul menjalankannya. Famayyumin bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Maka barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, fala yakhafu bakhsan, maka jangan pernah dia takut dan khawatir terkurangi apa yang pernah dia lakukan dari amal saleh. Tidak akan terkurangi, tidak akan dirugikan dia sekecil apapun amal saleh yang pernah dia lakukan. Barakallahu fikum. Allah akan datangkan kebaikan itu sekecil apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh yati biha Allah. Wahai putraku, innaha, seandainya ada amalan sekecil, paling kecilnya sesuatu, berada di tengah sebongkah batu yang sangat besar, awis samawati ular, atau sesuatu yang sangat kecil di langit, entah di mana di langit itu, atau di atas muka bumi ini yang begitu luas, tidak tahu di mana dia. Ya tibih Allah, Allah akan mendatangkannya dari di hari kiamat nanti. Allah akan datangkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa dhabun," hanya sebesar biji khardal, "ataina biha," kami akan datangkan di hari kiamat. "Wa kafa bina hasib," dan kami cukuplah sebagai yang memperhitungkan. Maka ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut dia akan terkurangi amal solehnya. Ya, ini boleh jadi mungkin dia melakukan sedekah kemudian tidak tercatat sebagai sedekah, atau sholat, atau apapun dari kebaikan kemudian tidak tercatat. La, tidaklah mungkin. Kalau memang dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tercatat tentunya sebagai amal soleh. Wala rahaqa, dan juga tidak akan pernah dia terzalimi, dalam artian tidak pernah dia melakukan perlakuan itu kemudian dia dituntut dan dianggap melakukan. Dia tidak pernah berzina kemudian dicatat bahwa dia pernah berzina, atau dia memakan harta haram padahal dia tidak pernah melakukannya. Dicatat tentunya pencurian padahal dia tidak pernah mencuri. Tidak mungkin. Barakallahu fiikum. semua orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Barakallahu fikum. Cuma orang, barakallahu fikum, ketika melakukan maksiat yang dia ingat nikmatnya saja, dia tidak ingat adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia gampang dan mudah melakukan maksiat itu. Baik. Dan ketika teringat dia atau diingatkan dia tentang amal saleh, berat untuk dia melakukannya karena terbayang oleh dia susahnya, beratnya melakukannya. Tidak teringat oleh dia betapa besar pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan orang cepat untuk melakukan maksiat dan malas untuk melakukan kebaikan. Segera melakukan kejelekan dan berlambat-lambat melakukan kebaikan. Subhanallah. Baik. Sebagaimana katakan, seandainya manusia tahu apa yang dia kejar, maka akan mudah dan ringan semua apa yang dia korbankan. Hakikat? Baik. Kalau dia mengetahui ada emas di bawah sana, dia akan rela menggali sekuat tenaga dan sekuat kemampuan dia untuk menggali dan mendapatkannya. Karena dia tahu ada emas di bawah. Barakallahu fiik. Ada mutiara di bawah sana di tengah lautan. Dia akan rela untuk menyelam mengambilnya. Karena dia tahu di sana ada, walaupun dia berhadapan dengan mara bahaya. Agar demikian pula ketika orang mengetahui betapa besar pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beramal saleh, maka akan mudah dia untuk melakukannya. Barakallahu fiikum. Dia rela mengorbankan apapun yang bisa dia korbankan untuk meraih keutamaan dan keistimewaan. Baik, nak tabi bihadzal qadr subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.